itu kan gampang. Maka yang punya anggapan kalau dia sampai bisa mencapai hukum dan menerapkan hukum syar'i dengan cara intikhabat, intikhabat makanya adalah mughaffal, mughaffal, mughaffal, tiga kali ulang beliau. Mengatakan sekali saja, mughaffal, mughaffal, mughaffal. Jadi, apa? Benar-benar orang yang lalai. Kalimat Arab yang biasa diulang untuk ditakid itu biasanya adalah seperti dua kali minimal, juga tiga kali seperti di sini untuk menekankan suatu makna. Alladzi yasilu ilal dolar, dolarat Amerika yang sampai kepada intikhabat, jadi yang sampai kepada hukum dengan intikhabat, dia yang mungkin menjadi penguasa, dialah yang memiliki malayin jutaan dolarat Amerika, jutaan dolar Amerika, itu yang dia akan sampai kepada kekuasaan, sampai kepada hukum. Afil lail yadhhabu ila masayikhil qabail wa ila dubbat wa ila kadha wa kadha fa hadha walladhi sayafuzu fil intikhabat. Karena dia punya jutaan dolar Amerika, maka pada malam hari pergi ke sebagian tokoh-tokoh kabilah, masyayikh qabail, tokoh kabilah, kepala suku. Pergi ke beberapa kepala suku dan kepada dubat. Dubat ini adalah dobit, ini dari kata dari kalian apa? Dari para jenderal-jenderal, orang yang tingkatannya tinggi. Nah, yang pangkatnya tinggi. Kepada gini dan gini, pada bulan-bulan yang terpandang. Dan inilah yang dia akan menang dalam intikhabat. Jadi intikhabat itu adalah kemenangannya pakai apa? Pakai uang. Dan sebagaimana yang telah kita saksikan bersama, ya kan? Siapa yang paling banyak uangnya, maka dialah yang paling banyak suaranya. Ini di mana-mana. Kalau ada mungkin sebagian orang yang enggak punya uang kemudian menang dalam suatu intikhabat, ini cuma apa? Saking bejane awak. Hah? Saking bejane awak. Nah, menurut istilah mereka, padahal bukan bejo, bukan untung, tapi malah musibah. Mahfum di sini. Maka kalau itu perhatikan, semua pejabat-pejabat yang mereka menduduki kedudukan tinggi, adakah mereka orang-orang yang cuma punya ilmu syar'i, punya gelar gitu? Enggak, harus memiliki apa? Memiliki dukungan yang kuat dari para sahibu dolarot, pemilik-pemilik dolar yang segudang dolar. Dan itu sudah di mana-mana. Calon gubernur ya orang yang paling banyak uangnya, calon bupati juga yang paling banyak uangnya, demikian juga calon DPR juga orang yang paling banyak uangnya, dan seterusnya. Calon presiden pun seperti itu. Kalau dia enggak punya uang, dukungannya orang-orang yang punya uang. Maka tadi dikatakan indahu malayin dolarot Amerika. Padahal ini singgungannya tak? Singgungannya ini kepada orang-orang yang ada di Yaman, tapi sebutannya apa? Dolar. Kenapa? Karena dukungannya bukan sekedar dari dalam negeri, tapi juga dalam dari internasional. Nah, perhatikan. Wala fardi annahu faza fil intikhabat as-salihu fal hukumatu satwajjihu lahu al-madafi' warasasat. Tarolah, ya kan, seorang yang soleh, dia yang akan menang dalam pemilihan. Tapi lihat, maka al-hukumah, pemerintah yang akan apa? Mengarahkan senjata-senjatanya, mortir-mortirnya kepada dia. Kalau orang apa? As-salih, perhatikan. Kalimat salih berarti apa? Bukan sembarang orang muslim, tapi orang yang salih. Yakni dia memiliki ilmu dan ilmunya diamalkan. Itu yang namanya salih. Kalau punya ilmu kemudian ilmunya enggak diamalkan, ya itu enggak berarti. Taruhlah doktor dalam usuluddin, mungkin nilainya dikatakan apa? Mumtaz, istimewa dalam usuluddin, kuliah di Universitas Ummul Qura Mekah atau di Riyadh atau di mana? Di Madinah dan semisalnya. Kemudian ilmu tadi tidak diamalkan, bahkan yang diamalkan adalah program kufar dan semisalnya, ini bukan soleh. Dan orang soleh itu adalah orang yang mengamalkan ilmu yang benar. Ilmunya benar, pengamalannya juga benar sesuai dengan ilmu tersebut, itu yang soleh. Jadi kalaulah taruhlah ada orang yang soleh dalam sifat yang telah kita sebutkan menang dalam intikhabat, maka hukumlah yang akan mengarahkan apa senjatanya semuanya kepada dia. Mafhum? Nah sekarang terlalu ada seorang yang mau menerapkan hukum syar'i, dia menang dalam intikhabat, mau jadi apa? Terima. Besok kita tegakkan hukum hudud, pelacuran dibubarkan, ya kan? Kemudian apa pemerasan berupa perpajakan dibubarkan, kemudian lagi kesirikan-kesirikan semuanya dibubarkan, kuburan yang digundukkan diratakan. Nah ya, bengi mau sembengi ketok mburi borang. Nah, itu namanya orang yang soleh. Ilmu-ilmu yang batil semuanya di apa? Harus dikubur, enggak boleh disebarkan. Orang-orang yang mau ilmu berilmu-ilmu batil ini dipenjarai semuanya. Itu tuntutannya orang soleh. Menteri-menteri yang tidak iltizam dengan syar'i di apa? Diganti. Nah, para pejabat tinggi yang enggak mau komitmen dengan syar'i juga di kasih sanksi hukuman. Ini terus jadi piye? Itu konsekuensi orang yang soleh. Pabrik rokok ditutup. Terus penanam tembakau juga di enggak boleh ditanam kecuali untuk obat-obat gatal dan semisalnya saja, saya nanam 2 pokok 3 pokok saja. Ya kan? Begitu mau menerapkan, maka itu berarti kan di sini. Wa ala fardhi annahu faza fil intikhabat as-salih. Jadi, taruhlah akan ada orang yang menang dalam intikhabat itu orang yang saleh, maka hukumlah yang pertama kali melawan dia dengan madafiknya warosasatnya. Madafik itu jamak dari kata mitfa. Jadi apa? Meriam-meriamnya dan seluruh pelurunya akan dihujankan kepada dia. Fa hum laysu musta'iddin ay yu'tuha bil intikhabat. Maka mereka para hukumat tadi, pemerintah tadi enggak sedia untuk memberikan kekuasaan tadi tahkimu syariat dengan intikhabat. Menerapkan hukum syariat dengan intikhabat itu mereka enggak siap. Mafhum? Enggak siap. Fa nahnu nu'allimu insyaallah fi hududi ma nastati. Ya, sekarang di sini ini manhajnya beliau Syekh Mukbil rahimahullah taala. Perhatikan. Jadi maksimal apa yang beliau mampu untuk pembenahan terhadap pribadi dan masyarakat kaum muslimin, itulah yang dilakukan seperti kami mengajari insyaallah dalam batasan apa yang kita mampu. Jadi menyelamatkan orang yang mungkin bisa diselamatkan dengan taufik dari Allah SWT sebatas apa yang mampu. Maka kalau itu wujudnya taruhlah sebagian kawan yang ada dan mereka benar-benar iltizam dengan syar'i, itulah yang kita jaga. Jangan kita korbankan ke dalam beberapa kesesatan yang sekarang ini bermunculan dari segala penjuru. Maka itu perhatikan di sini, fa nahnu nu'allimu, ini kalimat ini perlu dipahami, fa nahnu nu'allimu insyaallah fi hududi ma nastati. Jadi orang sibuk dalam masalah intikhabat, kami cuma bisa mengajar insyaallah dengan dalam batasan-batasan, dalam sebatas apa yang kita mampu. Nah, selamatnya satu orang, dua orang dari jutaan manusia yang telah tersesatkan, ini sudah beruntung sekali. Sebagai hujjah di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwasanya seorang telah menjalani misi para anbiya, upaya untuk menyelamatkan Bani Adam dari jeratan kufur, jeratan sesat, jeratan maksiat dan yang lainnya. Adapun kalau upaya menyelamatkan orang kemudian dengan masuk dalam media-media seperti itu, ini bukan cara yang dijalani oleh para nabi. Bukan cara yang dijalani para rasul. Bukan jalan yang pernah dijalani oleh para sahabat. Bukan jalan yang pernah dilewati oleh para tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan para a'immah. Perhatikan di sini. Fal wusul ila sulta yakunu bitaqwallah wal ilm wal amal wa da'wa ila Allah wa i'dadil udda fi hududi ma yustata'u wallahu al musta'an. Dan sampai kepada kekuasaan keberadaannya dengan takwa kepada Allah, dengan ilmu, dengan amal di atas ilmu, dan dengan dakwah kepada Allah, dan dengan persiapan, mempersiapkan bekal uddah. Nah, kalau iddah bilangan, kalau uddah itu bekal. Iddah bilangan. Uddah bekal. Jamaknya udat. Al-uddah itu jamaknya udat. Apum? Jadi menyiapkan bekal dalam batasan-batasan apa yang mungkin bisa dilaksanakan, sebatas apa yang mampu untuk dilaksanakan, wallahul musta'an. Jadi manusia dibekali dengan akidah yang benar, akidah yang sahihah, mental yang benar, mental seorang muslim, ilmu yang benar, mental apa, ilmu syar'i. Kemudian dia bisa menjaga diri dengan ilmu tersebut, tidak menjerumuskan dirinya bersama banyaknya manusia yang terjerumus dalam kekufuran dan kesesatan. Itulah yang menguntungkan dunia dan akhirat bagi generasi yang ada dan yang selanjutnya. Perhatikan di sini. Maka itu perhatikan. Berapa kali beliau mengatakan ikhwanul muflisin. Ikhlas dalam apa? Ikhwanul muflisin, ikhwan yang bangkrut. Bangkrut dalam apa? Bangkrut dalam politik. Bertahun-tahun apa menggebu-gebu dalam politik sampai enggak pernah belajar ilmu syar'i, dapatnya apa? Iflas, bangkrut. Kantuk apa-apa. Nah, itu. Jadi kedebak, tapi ora ono hasil apa? Apa-apa. Nah, itu. Hah? Sampai tu jajatan apa? Jajatan walam ajid tahnan gini. Aku keringi plung tapi kantuk tepung blas. Ngerti? Ngerti tepung? Ngerti lesung antum zaman kuno. Ah lesung ndeplok apa? Ndeplok padi, blang plung tapi rantuk blas. Nah iku jane. Gedebak kaya cara-carane wong sugihan, kaya gluduk ke songo. Datur tapi ora ana udah ni. Nah, kaya ula dumung, blas ora ana. Ora ana pasi. Nah iku. Itu perhatikan, itulah namanya ikhlas, bangkrut. Nah, seperti yang sering kita sebut, DRS ternyata apa? Dodol rokok surungan. DRS dodol rokok surungan. Tahu rokok surungan? Rokok dengan gerobak itu disurung. Nah, dikasih kaca kanan kiri, ada gudang garam, apa semuanya itu namanya disurung. Ternyata apa? Dia DRS. Kerjanya dodol rokok surungan. Ya kaya ngono kuwi. Jadi iku gelar tok ning dhuwur, tapi ya preketek ya iku. Baik. Halo. Halo. Kok mati? Enggak tahu untuk matikan mungkin. Baik. Baik, perhatikan. Jadi itulah tadi jawaban dari beliau Syekh Mukbil rahimahullah taala. Seorang yang menghabiskan waktunya, menghibahkan umurnya untuk dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sahabat sendiri yang merekomendasi Syekh Mukbil, katanya mengingatkan kita tentang kehidupan para salafus saleh. Bagaimana kehidupan Syekh Mukbil mengingatkan kehidupan apa? Kehidupannya para salafus saleh dulu yang dunia itu diletakkan di bawah telapak kakinya. Bukan ngejar dunia. Taib. As-su'alul wahid wa syurun naqsa ya syekh ayyakuna sa'il minal muflisin mawujudun bainana wa yudafi'u anhum fama huwa radduka ala dhalik. Pertanyaan yang ke-21, ya syekh, kami khawatir akan adanya yang bertanya tadi dari kalangan ikhwanul muflisin, sekarang ada di antara kita, dan dia nanti akan membela mereka, membela kaum muslimin. Maka apa bantahan kamu terhadap kemungkinan tersebut? Jika ada yang tanya, ternyata dari kalangan ikhwan muflisin. Al-jawab, ma syamamtu minhu raihatal ikhwan muflisin. Ma syamamtu, aku kok enggak gak ono ambune kaya ya. Ma syamamtu, artinya apa? Ma syamamtu, syamamtu apa? Saya enggak tercium darinya bau ikhwan muslimin. Jadi yang tanya tadi, pertanyaan yang tadi diajukan, beliau mengatakan, aku enggak mencium dari pertanyaan tadi bau ikhwan muslimin. Artinya nampaknya bukan dia, bukan dari kalangan mereka. Nah ini ikhwan, perhatikan, sama pun dalam kitabnya Jabatul Sa'il juga ketika ada pertanyaan melalui surat, beberapa pertanyaan tadi langsung ini saya mencium bau pertanyaan dari jamaah takfir ini. Padahal ya dari beberapa pertanyaan, dari beberapa konteks pertanyaan yang dikirim pada Samuel itu, dia sudah punya apa? Punya firasat yang bertanya ini dari kalangan jamaah itu takfir. Maka di sini kata beliau yang tadi bertanya, saya enggak ada, saya enggak mencium darinya bau ikhwan muslimin. Wa illa, kalau lah memang ada yang bertanya adalah dari kalangan ikhwan muslimin, fakuntu utihi kistahu walau kana bijanibi. Kalau memang darulat yang tanya tadi dari kalangan ikhwan muslimin, maka akan ku beri bagiannya sekalipun dia di sisiku. Artinya apa? Enggak peduli walaupun di sisiku, akan ku apa? Jawab sesuai dengan apa yang terkait dengan isi pertanyaan walaupun ada di sisiku yang tadi bertanya, enggak peduli. Mafhum? Jadi walaupun yang tanya itu taruhlah orang ikhwan muslimin dan ada di sampingnya semobil, dia bukan kemudian menutup apa unek-uneknya, tetap juga diucapkan saja. Nah, kadang seorang itu begitu, ketika nanti di sekitarnya itu ada orang-orang yang mungkin kurang enak dalam apa yang diinginkan, unek-uneknya jadi apa? Terbuntu. Nah, beliau tidak, walaupun ada unek-unekku tetap akan saya sampaikan. Nah, utihi kistahu walaukana bijanibi. Nah, kalau memang dia benar-benar ingin baik, silakan baik. Kalau enggak, yo, itu resiko di dia. Dan ini dakwah, apakah bukan hikmah? Dakwah penuh dengan hikmah, enggak masalah. Nanti kata orang yang gandrung dengan hikmah-hikmah, enggak hikmah. Mungkin hadir wong ini, masa kok enggak dijogo perasaan ini? Nah, jogo perasaannya para madu katanya itu dengan hikmah. Kita ngomong, kita kondisikan dengan sesuai apa? Kita sesuaikan dengan perasaannya para hadirin, itu katanya apa? Dengan hikmah. Itu namanya hikmah. Tidak harus. Ya kan? Kita dihadiri orang yang mungkin gandrung dengan dukun, gandrung dengan syirik, gandrung dengan kekufuran, gandrung dengan intikhabat. Kemudian kita buntu semua perkara yang enggak kita ucapkan demi menghargai perasaan yang hadir. Nah, itu namanya dakwah bukan hikmah. Kenapa? Karena orang yang mencari ilmu enggak dapat ilmu, tertutupi apa yang harus didapati, tertutupi gara-gara seorang dari tadi apa? Mengikuti keraguan dan perasaannya. Mampum itu. Maka di sini perhatikan, wa illa fa kuntu utihi kistahu walau kana bijanibi. Nah, kalau memang ada dari kalangan ikhwan muslimin yang hadir di sini dan dia mungkin yang bertanya, ya kan? Bahkan akan ku beri bagiannya. Bagaimana paham? Maksudnya bantahan terhadap orang tersebut sekalipun dia di sisiku. Nah, makanya saya mempersilakan demikian ketika bicara dalam majelis taklimnya. Mungkin di sini ada jasus katanya. Ya, diomongkan saja. Mungkin di sini ada juga jasus. Ada intel yang datang ke sini. Bahkan dinasihat secara umum. Kemudian kok ditutup? Enggak. Taib. As-su'alul senayin wa isrun, sani wa isrun, ma nasihatukum lil muslimin amatan wa li ahli Yaman khawasatan. Apa nasihat engkau ya Syekh untuk kaum muslimin secara umum dan untuk ahli Yaman secara khusus? Al-jawab alladhi ansahuhum ayarji'u ila ulama'ihim. Jadi yang ku nasihatkan kepada kaum muslimin secara umum dan ahli Yaman secara khusus supaya mereka kembali kepada ulama-ulama mereka. Li'annal mas'alata aswihat multasib multabisatan. Bisa babi kasratid du'at ilallah. karena permasalahan sekarang ini sudah menjadi samar, menjadi ruwet, dengan sebabnya banyaknya para da'i ilallah. Lakin ayu ulama, tetapi ulama mana yang harus mereka itu kembali kepada mereka? Nasihat beliau supaya kaum muslimin secara umum balik kepada para ulamanya, dan terkhusus orang-orang Yaman juga harus balik kepada ulama mereka. Akan tapi ulama mana yang mereka harus dijadikan rujukan? Al ulama alladzina lam tasta'bidhum al hukumat. Nah, ulama yang tidak diperbudak oleh pemerintah. Jadi kaum muslimin supaya kembali kepada para ulama, juga secara umum dan secara khusus, yakni apa? Kaum ahli Yaman supaya kembali kepada para ulama. Ulama mana yang diinginkan? Katanya ulama-ulama yang tidak diperhamba, ulama yang tidak diperbudak oleh penguasa, oleh hukuman. Nah itu. Berarti di sana ada ulama yang apa? Diperbudak oleh hukuman, dan itu bukan para ulama yang disuruh kita kembali kepada mereka. Falatakullahum ukhtub fil wahda wa yakhtub fil wahda. Diperbudak tasta'bidhum al-hukumatu. Hukumat ini fa'ilnya. Hum ini maf'ulnya bi, ini kembali kepada para ulama. Jadi ulama akin ayu ulama yang kita suruh kembali kepada mereka itu ulama yang tidak diperbudak oleh penguasa, oleh hukumat, oleh pemerintah. Fala taqulu lahum, taqul sama fa'ilnya? Hukumat. Maka janganlah janganlah hukuman itu berkata kepada para ulama tadi, ukhtub. Nah, kasih ceramah dalam masalah persatuan. Dia, ya, ceramah dalam masalah persatuan. Nah, mafhum toh? Kasih materi ini khutbahkan sana. Ya, khutbahkan di sana. Materi ini khutbahkan sana. Ya, khutbahkan di sana. Mafhum? Itu namanya pak ulama yang diperbudak oleh pemerintah. Suruh ngomong apa wai? Demokrasi Islami, nggih tema demokrasi Islami, Syekh. Bikin tema demokrasi Islami, khutbah Syekh, khutbah. Di mana? Di Masjid Agung, iya. Sebulan berapa kali? 2 kali, iya. Nah, itu namanya apa? Ulama yang diperbudak oleh hukuman. Jangan kembali kepada mereka. Wasdiril fatwa fi kada wa kada. Wasdiril fatwa fi kada wa kada. Kata hukuma. Ya kan? Sedarkan fatwa ini dan ini dan ini. Munculkan fatwa ini dan ini. Nah, dia enggak usah repot-repot apa? Pak Tanggong namanya apa? Tanggong KB. Ya. Menyedarkan fatwa ini dan ini. Suruh bikin fatwa ini, fatwa ini. Berarti fatwa semuanya difatwakan. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tapi yang diinginkan oleh sahabat adalah pertanyaanlah kepada ahlu dzikr in kuntum la ta'lamun. Jadi ahlu dzikr. Kalimat ahlu dzikr yang perlu dipahami. Jadi bukan asal ulama, tapi ahlu dzikr dan alif lam li dzikr ini adalah dzikr kepada apa? Kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah. Jadi kembali kepada ahlu Qur'an dan ahlu sunnah. Jika kalian tanyalah kepada ahlu dzikr, ahlu Qur'an dan ahlu sunnah. Jika kalian tidak mengetahui. Jadi ahlu zikr ini bukan kemudian yang penting doktor, ya kan, dalam usuluddin ahlu zikr. Yang penting SAG ahlu zikr. Nah, yang penting punya pondok dan santrinya 1000 ahlu zikr. Nah, kalimat fas'alu ahlu zikr ini bukan sembarang orang kemudian dikatakan ahlu zikr. Karena ahlu zikr di sini adalah siapa? Apa ahlu zikr di sini? Apa makna ahlu zikr di sini? Al-Quran dan sunnah. Kita disuruh bertanya orang yang memiliki Al-Quran dan sunnah, memiliki Quran dan memiliki sunnah dengan pemahaman yang benar, tatkala kita tidak tahu. Ini yang diinginkan oleh semukbil, kembali kepada ulama mereka, bukan kembali kepada ulama yang diperbudak oleh para penguasa. Nah. Jadi para penguasa meminta supaya seorang syekh, seorang alim, seorang kiai memberikan fatwa dalam halalnya ini. Bikin fatwa. Dalam toleransi umat beragama, bikin fatwa. Nah. Ya kan? Dalam kekufuran tertentu, bikin fatwa. Dalam persatuan, bikin fatwa. Nah. Bukan itu yang diinginkan oleh Syekh Mukbir untuk kita kembali kepada mereka. Ukasa. Ukasa. Hei. Dengarkan, jangan gambar. Taib. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim fi sya'ni bayanil ulama annahum yad'una al-asya mawadi'aha. Dan Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi berkata dalam kitabnya yang mulia, dalam keadaan, dalam apa? Dalam menjelaskan tentang keadaannya para ulama, bahwasanya mereka para ulama adalah meletakkan, menaruh perkara-perkara itu pada tempat-tempatnya, bukan pada luar tempatnya. Yada'unal asya' mawadi'aha. Jadi ulama, yang dikatakan ulama itu menurut Allah adalah yang mereka meletakkan sesuatu itu pada tempatnya, bukan di luar tempatnya. Wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khairun liman aamana wa 'amila shaliha wala yulaqqaha illa as-sabirun. Dan berkata orang-orang yang diberi oleh Allah ilmu, wailakum, celaka kalian. Kenapa kok celaka kalian? Karena mereka telah terpengaruh dengan gayanya siapa? Gayanya kok Qarun. Nah, di mana Qarun jalan di muka bumi, di pertengahan manusia, di khalayak ramai, membawa semua perhiasannya yang terkait dengan dunia. Ya kan? Mereka yang terpedaya dengan kepemilikan Fir'aun, dengan perbendaharaan dunia, menginginkan supaya memiliki apa yang dimiliki oleh Qarun. Tapi di saat itu orang-orang yang punya ilmu berkata apa? Wailakum, celaka kalian. Celaka kalian terhadap siapa? Terhadap mereka yang terpengaruh dengan kepunyaan yang dimiliki oleh Qarun ketika keluar di muka bumi, dilihat oleh banyak manusia. Kata mereka yang punya ilmu, sawabullahi khairun, pahalanya Allah lebih baik. Nah, lebih baik. Tapi bagi siapa? Bagi orang yang beriman dan beramal dengan amalan yang soleh, dan gak akan mendapatkan hal ini kecuali orang-orang yang sabar. Nah, perhatikan. Jadi bisa meneliti tentang rusaknya orang yang rusak, ini kuncinya dan caranya adalah sabar. Dan sebelumnya adalah dari iman dan beramal dengan amalan yang saleh. Maka kalau itu di saat banyaknya manusia terpedaya dengan gayanya Qarun, orang yang punya ilmu, tentunya dia adalah orang yang beriman dengan iman yang benar, beramal dengan ilmunya, dan dia sabar sehingga tahu tentang apa yang harus dijelaskan kepada orang yang tadi terpengaruh dengan gayanya Qarun. Dibilang apa? Wailakum, celaka kalian. Jadi kalau sekarang ini banyak orang yang terpedaya dengan kedudukan atau harta yang dimiliki oleh manusia, kalau antum bilang celaka kalian, ya sudah cukup benar. Kowe iku lho celaka. Ono wong sugih kok bingung. Nah. Goblokmu kurang mari-mari. Nah, itu termasuk ucapan yang juga enggak masalah. Ono wong sugih ono kedudukannya tinggi kok wis ngiler kowe. Sawabullahi khairul liman amana wa amila salihah wa la yulaqqa illa sabirun. Nah, sekarang banyaknya manusia seperti itu, ya kan? Cerita yang mereka ceritakan di pojok sana, pojok sini, dan di mana-mana itu cerita apa? Tentang keberhasilan, kesuksesan manusia dalam perkara dunia. Nah, dalam kondisi seperti itu, kalau kita katakan dengan apa yang dikatakan dalam Al-Qur'an sini oleh ahlul ilm, mereka berkata wa ilaikum sawabullahi khairul liman amana wa amila salihah warayulakoh ilah sawabirun, ini benar. Itu namanya apa? Manhaj yang benar dalam menanggapi ucapan yang salah ataupun pikiran yang salah ketika terpedaya dengan perbendaharaan dunia. Tapi kalau orang itu sudah tidak punya ilmu, ya, yang dikejar adalah itu. Sampai dikasih breng satu saja sudah masuk ke kesesatan berupa intikhobat. Terus ada seketewu, lu ngok, budal lagi gobloknya uang ya. Nah. Kalau tahu tentang petunjuk, jangankan 50 ribu, 50 juta enggak berangkat. Tapi kalau orang itu sudah diperbudak oleh hukuman, bawakan mungkin apa? Kendaraan umum untuk santri-santri nanti, santrinya bapak biar bisa rekreasi dengan kendaraan sendiri. Ya, besok kampanye dalam inti khobat, preketek, ewes-ewes. Nah itu. Fansahum tadi mana? Wa qala subhanahu wa ta'ala wa ma yaqiluha illa al-alimun. Jadi wa ma yaqiluha hanya berapa dhamir, yakni beberapa permisalan perumpamaan yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, beberapa perumpamaan tentang kebaikan dan tentang keburukan yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, Allah datangkan dalam Al-Qur'an, ini yang memahami siapa? Tidak ada yang bisa memahaminya kecuali orang-orang yang alim, yang punya ilmu. Jadi perumpamaan tentang perumpamaan orang yang jelek, perumpamaan orang yang baik, perumpamaan tentang surga, perumpamaan tentang tauhid, tentang kalimat takwa, perumpamaan tentang kekufuran, ini disebut dalam Al-Qur'an dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah SWT. Dan yang mengetahui tentang makna dan kandungan perumpamaan tadi, beberapa amsal tadi, ini adalah orang-orang yang alim. Nah kalau itu, seorang yang alim itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kadang orang itu cuma semangatnya tinggi, dikiranya itu perkara yang ilmu, ternyata apa? Setelah diteliti-teliti bukan ilmu. Mabum? Bukan ilmu. Dan ini banyak sekali. Banyak penuntut ilmu yang mereka mengkafa ilmiahnya kurang dan hawa nafsunya lebih tinggi daripada kafa ilmunya, sehingga perkara yang bukan disikapi sebagaimana sikap yang dia lakukan, tapi disikapinya. Kenapa? Karena kurang ilmu. Meletakkan suatu permasalahan bukan pada tempatnya. Maka itu ilmu itulah yang bisa mengkondisikan perkara benar jadi benar, salah jadi salah. Kalau enggak akan terbalik. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Yang dakwah dengan hikmah, katanya enggak punya hikmah. Yang berakhlak, yang jadi enggak punya akhlak. Yang enggak punya akhlak, jadi punya akhlak. Kenapa? Karena ilmunya minim dan hawa nafsunya lebih tinggi. Taib. Fansahum ayarju ila ulama'ihim wayastafsiruhum an kulli amrin. Maka aku nasihatkan mereka, kaum muslimin secara umum dan ahlul yaman secara khusus, supaya mereka kembali kepada ulama-ulama mereka dan minta penjelasan kepada mereka dari seluruh permasalahan. Dari seluruh permasalahan. Walladzi yaqulun al ulama la khibrata lahum fil waqi' taqitu annahum dasisatun alal Islam. Dan mereka yang berkata bahwasanya ulama-ulama itu enggak punya pengetahuan dalam waqi', dalam fakta, dalam realita. Mereka itu enggak punya pengalaman dalam masalah realita. Yang ngomong seperti ini, aku meyakini bahwasanya orang-orang yang ngomong seperti ini adalah dasisah alal Islam. Ini apa? Orang-orang yang apa? Orang-orang yang diselubungkan kepada Islam yang bukan dari Islam. Nah, li'annam yuriduna ayyujahidun nas fil ilm. Kalau ulama dikomentari, mereka enggak tahu realita. Enggak punya pengalaman dalam realita. Ini maknanya mereka itu menginginkan manusia itu dibikin zuhud dalam ilmu. Artinya apa? Dibikin enggak butuh kepada ilmu. Jadi la'anam yuriduna fi ayyuzahidun nasa fi fil ilm, ayyuzahidun nasa fil ilm wa fi da'wa. Dan maknanya bahwasanya mereka itu menginginkan bahwasanya manusia itu dibikin tidak butuh dalam masalah ilmu, enggak butuh dalam masalah da'wa. Wa yuriduna yattakhidu min anfusihim zu'ama'a linnasi. Dan mereka menginginkan untuk menjadikan diri mereka itu sebagai para tokoh untuk manusia. Jadi pada akhirnya mereka ingin jadi para tokoh untuk manusia. Jadi ingin mengepalai orang. Nah, ulama dijatuhkan kedudukannya, dikatakan enggak tahu, enggak punya pengalaman tentang realita. Nah, kemudian dengan demikian manusia akan menjadikan orang-orang tadi sebagai para tokoh. Yuwajjihunahum kama yuridun, kemudian diarahkan kemana apa yang mereka inginkan, sebagaimana mereka inginkan. Setelah itu diarahkanlah manusia itu sebagaimana yang mereka inginkan. Ayyul miskin a anta a'rafu bil waqi'. atas saya mobil. Wahai orang yang miskin, ini bukan miskin duit, miskin ilmu. Kalimat miskin dalam kata dalam konteks seperti ini bukan miskin yang enggak punya uang, yang kiri, tapi miskin ilmu. Anta a'rafu bil waqi', apakah engkau yang lebih tahu tentang realita, tentang fakta? Wa antal ladzi kharajta fi syawari' kal an'am sa'iba. Sedangkan engkau adalah orang yang keluar di jalan-jalan raya seperti hewan liar. An'am seperti apa? Seperti binatang lepas. Sa'iba itu adalah an'am, hewan-hewan ternak yang diculno keluyuran loh. Maksudnya, antum tahu enggak ketika masuk ke belimbing? Banyak kambing yang keluyuran sana kemari, di ngaglek juga seperti itu. Nah, seperti itu namanya apa? Al-an'am sa'iba. Karena di Yaman ini adalah urufnya mereka, kambing-kambing itu digembala sana kemari, maka beliau ya, memberikan permisalan seperti itu. Unta juga digembala di sana kemari. Lain di negeri kita ini, di Jawa khususnya, enggak ada orang yang menggembala kambing. Jarang satu tempat, satu dua tempat yang menggembala kambing. Jadi engkau yang mengatakan bahwasanya ulama enggak tahu realita, engkaulah yang ternyata yang keluar jalan-jalan seperti hewan ternak, seperti kambing. Tasfikul sodam, kau tepuk tangan untuk sodam. Ayo, maju sodam. Maksudnya apa? Menyambut kehebatan sodam. Tasfiku untuk sodam, untuk Saddam Hussein. Wa antallah di ta'rifu al-waqi', dan kau yang tahu realita. Waktu nagi su'ala bisa di demokratia, engkau yang mengaku-ngaku tahu tentang realita, kemudian engkau memiliki apa? Diskusi di hamparan demokrasi. Itu namanya wakil. Nah, itu namanya ilmu realita, itu namanya ilmu fakta. Wa tahtarimu ra'i wa ra'i al-akhir, dan engkau yang menghormati, nah, toleransi dengan pendapat yang lain. Dan kau yang menghormati wa misaku syaraf. Nah, ini termasuk apa? Misaku syaraf ini adalah termasuk istilah khusus yang dibeli oleh orang Yaman dari kalangan orang-orang yang gandrung dengan partai. Wa antalladhi tamdahu Umar Bashir. Dan kau yang memuji-muji Umar Bashir. Wa ana aqidu annahu la yamdahu Umar Bashir illa mughaffal. Dan aku meyakini bahwasanya tidaklah seorang itu memuji Umar Bashir kecuali dia mughaffal. Nah, ini tengok. Tahu mughafal? Jadi orang yang mughafal antaranya apa? Memuji tokoh politik yang pada dasarnya apa? Orang yang enggak berhak dipuji. Tiba-tiba apa? Memuji apa? Jenderal Sudirman. Siapa lagi siapa? Siapa lagi? Fulan-fulan dan semisalnya. Itu termasuk apa? Mughafal. Kalau para jenderal-jenderal yang dulu memperjuangkan kemerdekaan, niatnya ikhlas ala hasbi niyatihim, ya, tapi dalam selama nahat syar'i ini belum tentu tepat. Ya kan? Karena di antara mereka ada pemikirannya apa? Pemikiran yang enggak benar. Cuma sekedar apa? Yang penting negara tidak dijajah. Cuma ingin lepas daripada penjajah. Bukan kemudian ingin lepas daripada jajahan hawa nafsu. Kalau dijajah Belanda, lepas, ya kita syukuri. Tapi apakah kemudian lepas dari jajahan hawa nafsu setelah itu? Ya sekarang kita buktikan. Di negeri kita ini dari Sabang sampai Merauke. Enggak tahu? Nah. Jajahan kesesatan, jajahan kekufuran, jajahan salah pemikiran. Nah, kita enggak mengingkari tentang kita bersyukur dengan kemerdekaan yang sekarang ini kita lepas daripada penjajahan kufar secara fisik seperti jajahan Belanda dan semisalnya. Cuma setelah itu apakah lepas benar-benar lepas dari penjajahan-penjajahan yang lain? Ya ini sekarang ini kita pertanyakan, syirik di mana-mana, kekufuran di mana-mana, kesesatan di mana-mana. Dari ujung ke ujung di negeri kita ini. Bid'ah di mana-mana. Nah, maka kalau itu tokoh politik, ini enggak perlu kemudian dipuji-puji sebagaimana yang disinggung oleh Syekh Mukbil di sini tentang Umar Bashir. Tidaklah memuji Umar Bashir, tidaklah memuji Saddam kecuali mughafal. Maka kalau itu kadang seorang sunni salatnya begini. Makanya setengah betis, jenggotnya segini. Ternyata apa? Oh, Saddam, Saddam, ayo Saddam, Saddam, ayo. Kita dukung bereketek. Nah, maupun situ. Ini yang diinginkan oleh beliau Syekh Mukbil tentang orang yang mughafal. Ada seorang mungkin jubahnya setengah betis, masya Allah kemana-mana berjubah, jenggoten, ya kan? Kalau gonjekan seorang perempuan hitam-hitam cadaran, ternyata apa? Mughafal di belakang apa? Intikhaf. Itu namanya mughafal. Nah itu. Apa? Ya lah. Nah itu yang diinginkan seperti itu. Fahum jahiluddin wa jahilul waqi. Pada dasarnya mereka adalah orang yang bodoh tentang agama, bodoh tentang fakta, tentang realita. Wa madza yanfa'uni an adkhula ila maktabatil ikhwanul muflisin wal jara'id wal majalat murassafatan atau murassafatun. Dan apa yang memberikan manfaat bagiku? Apa manfaat bagiku aku masuk ke maktabahnya ikhwan muslimin sedangkan di sana surat kabar, majalah ditumpuk sini murassaf tumpuk. Mafhum? Apa yang mengambilkan apa manfaatnya apa kepada diriku kata sang mobil kalau saya masuk ke maktabahnya ke kantornya ikhwan muslimin sedangkan di sana surat-surat kabar majalah tumpuan murassafah. Paham itu? Nah, taib. Wa hum lam yaf'alu wa lam ya'malu misal ladzi alafahu wa ja'at daurul majus. Wa hum dan mereka para ikhwan muslimin tidaklah melakukan dan tidaklah mengamalkan semisal apa yang ditulis oleh wa ja'at daurul majus. Fa hadza bihamdillah yaqra'u wa yaktubu wa kadzalika ladzi alafa sirah al-arabi al-israili. Yaqra'u wa yaktubu waladhi allafa ayadan dirasatun fissirah. Yaqra'u wa yaktubu amma hadal miskin wa yaqra'u wa yaqra'u summal hizbiya yalati tatagallab wallahul musta'an. Kalimat ini jadi wahum lam yaf'alu wa lam ya'malu misalalladhi allafahu wa ja'at daurul majus. Ada kitab namanya ja'at daurul majus. Nah itu kitab. Kemudian fadha dan ini dengan segala puji hanya milik Allah dia membaca dan menulis. Demikian juga yang ditulis oleh yang menulis apa yang menulis Sirah al-Arabi al-Israili. Ada kitab tulisan aman judulnya Sirah al-Arabi al-Israili. Pertikaian Arab Israili. Membaca dan menulis dan yang menulis juga dirasatun fis sirah. Membaca dan menulis dalam masalah ini. Nah, artinya apa? Mereka, ikhwan muslimin, bukan orang-orang seperti yang tadi disebutkan penulis kitab-kitab tadi. Nah, adapun orang yang miskin ini, miskin ilmu, membaca, kemudian setelah itu apa? Nah, hizbiyah yang berkuasa. Artinya, ilmu yang dipelajari, baca, cuma apa? Bukan ilmu yang bermanfaat, tapi hizbiyahnya yang bermanfaat. Politiknya yang bermanfaat. Nah, tasubnya hizb yang bermanfaat. Tasub golongan yang bermanfaat. Bukan ilmu yang dia baca. Jadi sana ada kitab-kitab tadi. Ja'at daurul majus. Asyirah al-Arabi al-Israili. Dirasatun fisyirah. Penulis-penulis ini. Ya, bukan seperti ini mereka itu. Karena wahum lam yaf'alu walam ya'malu mislaladhi allafahu. Seperti yang dia itu menulis dengan judul kitab Wajaat Daurul Majus Sir al-Arabi al-Israili dan Dirasatun bi Sirah. Walau alam ini sindiran terhadap sebagian para penulis kitab. Sedangkan ikhwan muslimin ya kan baca apa yang mereka baca ujungnya apa? Hizbiyah yang dikultuskan, hizbiyah yang dimenangkan, hizbiyah yang digede-gedekan. Bukan kok ilmu, bukan kok iltizam syar'i, tidak. Allahul musta'an. Taib. As-su'alu salis wa isrun. Ba'adul akhbar takul inna salafiyya al-jadida hizbu sirri. Mislamakan al-ikhwan. Mislamakan al-ikhwan. Min qablu. Waliyada yunaddimuna ba'adul umur ma'an fahal hadas sahih. Sebagian akhbarannya sebagian berita. Sebagian akhbar, sebagian berita berkata. Sebagian berita ini menceritakan bahwasanya Salafiyah yang baru adalah Hizbu Sirri, partai rahasia, partai bawah tanah. golongan bawah tanah. Nah, syirik. Seperti dulu ikhwan muslimin. Nah, maka untuk ini dikarenakan ilah mereka membuat tandim. Membuat tandim dalam sebagian perkara-perkara. Nah, ma'an. Apakah ini benar? Jawab Allah diyadharu annahu laysa bisahih. Jawab bahwasanya yang nampak yang benar adalah ini yang nampak bukan itu enggak benar cerita itu. Fa indahum hizbiyatun lakin la yablughuna ma balagal ikhwan al muslimin. Jadi salafnya jadidah itu diantaranya mungkin yang disebut dengan punyanya siapa? Punyanya sururia. Nah. Itu namanya salafnya jadidah. Ada khabar bahwasanya khabar itu memberitakan bahwasanya salafiyah model baru itu adalah hizbun sirri, yakni apa? Partai bawah tanah, kelompok bawah tanah seperti dulu ikhwan muslimin. Maka untuk dikarenakan inilah mereka membuat tandim dalam sebagian perkara. Apakah ini benar? Jawabannya semobil yang nampak tidak seperti itu. Memang mereka punya hizbiyah, tapi hizbiyah mereka enggak sampai kepada tingkatannya ikhwan muslimin. Ini mungkin yang disebut adalah jamaah sururiyah. Wa idan laisu mutafiqin. Juga mereka tidak sepakat di antara mereka. Faqad tabaqu bi ba'di zu'ama'ihim wa arada 'alaihi al-as'ilatan hatta azazu. Karena mereka mendatangkan mereka sepakat dengan sebagian tokoh-tokoh mereka dan mereka mendatangkan sebagian pertanyaan sehingga mereka enggak mampu untuk membuat jawabnya. Wa qala ana abra'u ilallah tabra'u ilallah min madza. Dan dia berkata saya berlepas diri kepada Allah. Ditanya, berlepas diri kepada Allah dalam perkara apa? Wa anta tad'u fi kulli majlisin ila ikhwan al-muslimin. Jangan kau berdakwah dalam semua majlis berdakwah kepada ikhwan muslimin. Manalladhi amsakaka hatta tabqa ma'al ikhwan muslimin. Sekarang siapa yang memegang, yang menahan dirimu sampai kau tetap betah bersama ikhwan muslimin? Anta marbutun wa muqayyadun. Apakah engkau diikat? Dicancang? Insarif, wis pergi saja kamu. Idza kunta tabra'u ilallah. Jika kamu memang benar-benar berlepas diri kepada Allah. Allah al-musta'an. Jadi di situ wa min ajaibi wa gharaibi al-hizbiyyah annahum yurhabuna biwazir ittifaq alladhi qama ala najib. Di sekarang singgung terhadap ikhwan muslimin di Afghanistan. Wa min ajaibi wa gharaib hizbiyyah, dan dari beberapa keanehan dan keasingan keajaiban hizbiyyah, mereka menyambut yurhabuna menyambut dengan apa? Menyambut menteri pertahanan alladzi qama ala najib. Yang mana menteri pertahanannya adalah membela Najib. Najibullah presiden Afgan. Wa yubarikuna hujum ala kunar. Dan mereka yubarikun apa yubarikun? Senang, gembira dengan adanya apa? Serangan terhadap kunar, ada agresi kepada kunar, mereka senang. Yubarikun. Teman-teman Yubarikun. Walakotli akhina Jamil Rahman, dan juga mereka senang ketika Syekh Jamil terbunuh. Fa'ajabu liha ula'i alhamqa yarhabuna bisuyu'i alladhi yaskharu minal Islam. Fa'ajabu liha, maka yang mengherankan bagi mereka-mereka yang hamqa, orang-orang yang dungu, mereka menyambut komunis, yang mana komunis ini adalah menghina Islam. Wayatiruna farhan, wayatiruna farhan liqatli auliyaillah, wayatiruna, dan mereka mabur sono sini, mabur sana sini. Cerita dengan senangnya, kenapa? Karena terbunuhnya wali-walinya Allah, yaitu Syekh Jamil Rahman. Maka saya katakan bahwasanya ketika terbunuh Syekh Jamil dan hancurnya kunar, sebagian orang-orang Indonesia yang ada di sayap, diantaranya itu tetangga itu, siapnya apa? Kapok, Wahabi bubar. Wahabi khorob, murdabat, dan yang semisalnya. Jadi mereka itu senang. Wayatiruna farhan. Jadi benar-benar mereka itu sana kemari, pergi sana kemari, senang dengan terbunuhnya wali-wali Allah. Faqatallahu al-hizbiyah allati tu'mi wa tusimmu. Maka semoga Allah akan memerangi hizbiyah. Yang tu'mi yang membutakan. Wa tusim dan menjadikan tuli. Wa taj'alul hasan qabihan wal qabih hasanan dan menjadikan yang bagus jadi buruk dan yang buruk jadi bagus. Paham? Jadi hizbiyah itu yang buruk jadi bagus, yang bagus jadi buruk. Maka itu perhatikan ya Ikhwah. Enggak asing di antara orang-orang yang dekat dengan kita-kita ini mengomentari kelakuane ra kaya wong. Ah ngono. Paham? Kelakuane ra kaya wong. Apa kelakuane kaya wong? Maknanya apa? Maknanya karena kita mengomentari kesirikan, bid'ah, kekufuran demokrasi dan yang sementara partai itu baru kelakuane ra kaya ora kaya wong. Jadi kalimat yang benar komentar terhadap kebatilan ini jadikan kelakuane ra kaya wong. Ning menyambut mereka kelakuane kaya kaya wong. Nah, iku kelakuane berarti ora, berarti ora wong. Makane ya kan kok mengkek kuwi kesuke wong wae. Nah, paham to? Kuwi kok mengkek kaya wong. Berarti apa? Ora? Ora ku. Ah itu perhatikan itu. Jadi hizbiyah itu seperti itu. Tengok. Yang hari-hari menggelar kemaksiatan, menggelar kekufuran, menggelar kesesatan, katanya apa? Akhlak yang mulia. Inna ma fu'istu. Apa? Li utammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang terpuji yang mulia. Apa di sini? Ramen bregedek. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi hizbiyah itu seperti itu. Hizbiyah itu katakan faqatallahu hizbiyah. Semoga Allah melaknat hizbiyah. Nah, ini kalimat qatala ini bisa juga maknanya laknat. Nah. Hizbiyah itu kalimat-kalimat seperti semoga Allah melaknat kedustaan, semoga Allah melaknat kedzaliman. Enggak masalah. Semoga Allah memerangi hizbiyah. Nah. Yang mana hizbiyahnya adalah tu'mi, membutakan, watu simu, mentulikan. Wata ja'alul hasan, qabihan dan menjadikan yang bagus jadi buruk, wal qabih jadi bagus. Tengok, wasail yaksidu salafiyah al-muzayyafah, alatiyah salafiyatu abdurrahman, abdul khalik, wasalafiyatu ashabid, jumiyatul hikmah al-yamaniyah. Sa'il, tadi salafiyah jadidah tadi, dan antaranya adalah salafiyah sururiyah. Jadi jumiyah al-hikmah itu adalah jumiyah sururiyah di Pakistan itu, di Yaman itu. Juga jumiyahnya Abdul Khaliq. Dan yang tadi bertanya tentang di sana ada salafiyah jadidah, Ba'dul Akhbar taqulu innal salafiyah jadidah. Salafiyah jadidahnya maksudnya adalah siapa? Salafiyahnya Abdul Khaliq dan salafiyahnya Sahabu Jumiyatil Hikmah al-Yamaniyah. Ini adalah jumiyah sururiyah. Mafhum? Yang di sana ada intikhabat dan macam-macam itu. Itu dikatakan salafiyah jadidah. Maka di sini dikatakan beliau semobil berkata adil. Kalau seperti ikhwan muslimin seperti dulu ya enggak. Ya kan? Enggak. Ya kan? Tapi mereka punya hizbiyah. Tapi hizbiyah mereka enggak sampai tingkatan punyanya ikhwan muslimin. Ya hizbiyah juga. Tingkatnya macam-macam. Mafhum? Seperti negeri kita ini. Ada ikhwan muslimin, ada juga apa? Corong-corongnya ikhwan muslimin yang mereka mengatasnamakan apa? Salafi. Salafiyah. Itu namanya apa? Termasuk walaupun enggak sampai tingkatannya tapi yo ndek pinggir-pinggir. Gandengane. Ya kan? Mungkin apa? Ambune ringete apa? Padha. Baik. Jadi di sini dikatakan wasail al-yaksidu as-salafiyah al-muzayyafah allati ya salafiyah Abdurrahman Abdul Khaliq wasalafiyah ashabu wasalafiyatu ashabi jumiyah al-hikmah al-yamaniyah. Jumiyah al-hikmah ini sering disebut dengan apa? Jumiyah al-hakamah. Apa makna hakamah kemarin? Apa? Apa hakamah? Posisi yang dimasukkan ke mulutnya kuda itu namanya hakamah. Artinya seorang yang masuk ke sana wis kayak duit wis kaya iso merono mrene tarik sana sini tarik kekangnya mengko nanti ke ini sini sini sini sini seperti itu. Tapi akhirnya insya Allah pertanyaan yang telah kita baca atau beberapa pertanyaan yang kita baca telah selesai dan kita lanjutkan nanti pada waktu yang akan datang di sini marosi Syekh Jamil Rahman. Marosi itu ya ibaratnya apa? Bela sungkawa. Hadi marsiyatun li akhina fillahi Muhammad bin Ahmad Al-Farraj kuliyatus syariah. Rasa fiha Syekh Jamil Rahman rahimahullah taala qala Allah taala. Jadi bela sungkawa dengan bentuk bikin bait-bait syair. Bela sungkawa yang ditulis dengan susunan bait syair yang ditulis oleh saudara kami kata sang mobil Muhammad bin Ahmad Al-Farraj di kuliah syariah. Jadi termasuk orang yang kuliah syariah membikin arasa fiha ini membikin bait syair pembelaan terhadap Syekh Jamil Rahman rahimallahu taala qala hadza taala. Ya ini sebetulnya panjang enggak perlu ditanus, tinggalkan saja. Cuma nanti perlu kita bacakan sebagiannya karena di situ menyinggung sebagian orang-orang yang terbunuh di sana. Ini juga ada marsiyah Syekh Jamil Rahman punya dari yang lain, juga ada lagi Nuniyatu Kunar. Nah itu halaman 67 Nuniyah Kunar. Ya ini apa? Bait-bait syair yang diakhiri dengan nun untuk pujian terhadap bela sungkawa terhadap Kunar. Bait-bait syair yang diakhiri dengan nun. Nah, itu baris yang paling bawah nomor 3. 3 dari bawah. Itu tertulis Rasaku Aba Anas wa kana amiruna amirona wa Aba Mu'ad Al-Madani Tsani. Jadi mereka itu menembak Abu Anas, ini Abu Anas Al-Ghifari dari Madinah. Beliau ini orangnya kurus, saya tahu sendiri kenal ya baik. Beliau ini dibunuh ditembak belah pakai peluru badannya oleh mereka. Wa Rasaku ini kalimat rasaku ini bukan waqatalu Aba Anas, tapi pembunuhnya bukan pakai sekedar apa dibunuh satu kali tembak selesai, bukan berondong pakai peluru. Dan juga Abu Mu'ad ini Nuniyah Kunar. Dan lagi masih panjang ini. Dan nanti dalam sebagian Fadul Maklumat Alati Wasolat Mimba'ati ikhwanina fillah jama'at da'wah ilal Quran wa sunnah markas ar-ra'isi fi Afghanistan. Banyak resmi wal wahid as-sadir min al jama'ah hawla ikhtiyal Syekh Jamil Rahman. Tapi insyaallah nanti kita baca pada waktu yang datang walhamdulillahirabbil alamin.